dyan hangat. Pagkat naman sa masama ay dapat nila. Dan hindi ko jani pilihinmu dan senang hatiku menyamak. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi, amin. Katakan dengan mantap, amin. Lebih dahsyat lagi, amin.